إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, itulah dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tiada kenikmatan, kata Syekhul Islam Taimiyah, tiada kenikmatan di dunia ini yang menyaingi kenikmatan surga kecuali nikmat Islam dan iman. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan merasakan kenikmatan ini, ia akan berbangga dengan agamanya. Ia akan berbangga dan lantang berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Dia bangga dengan agamanya. Dia yakin bahwasanya inilah agama, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan pernah menerimanya, dan dia termasuk orang-orang yang khasirin, yang merugi. Seorang hamba yang mengetahui bahwasannya agama Islam adalah agama yang hak, dia tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah berbangga dengan syiar apapun dari syiar-syiar selain Islam. Dia yakin bahwasannya inilah agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah pencipta langit dan bumi, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk manusia seluruhnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ummatul Islam. Akan tetapi akal Islam azani Allah, ketika muncul orang-orang yang begitu kuat, yang begitu lemah keimanannya dan belum merasakan manisnya iman, sehingga kemudian dia pun mencari kebahagiaan selain dengan jalan Allah. Dia pun berbangga dengan syiar selain syiar agama Islam. Sehingga akhirnya akal Islam, kita lihat terutama di hari-hari ini, banyak kaum muslimin yang mereka berusaha, dan bahkan mereka bukan hanya berusaha, bahkan bersuka cita, bergembira ria dengan merayakan tahun baru selain Islam, tahun baru Masehi yang bukan sama sekali dan tidak pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Benar apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, innama tunqadu 'ural Islam idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apa sesungguhnya, kata Umar Ibn Khattab, tali Islam itu akan putus sedikit demi sedikit apabila telah muncul atau telah tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Maka dari itu ya akal Islam, karena jahiliyah adalah perkara yang bertentangan dengan Islam, Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah khutbah yang agung, yaitu khutbah Hajjatul Wada. Beliau bersabda, wa umurul jahiliyah maudhu'ah, dan segala macam perkara jahiliyah, kata Rasulullah, semuanya harus diletakkan, semuanya harus dijauhi, karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya ridha kepada Islam. Maka kewajiban kita ya umatul Islam berbangga dengan syiar-syiar Islam dan tidak ridha dengan syiar selain Islam, karena yang diridhai oleh Allah di sisinya hanyalah agama Islam. Kita lihat subhanallah, kita lihat banyak kaum muslimin yang ketika datangnya hari-hari ini yaitu tahun baru, di antara mereka tidak sadar telah mereka melakukan syiar selain Islam. Ditiupnya trompet, padahal trompet itu kata para ulama syiarnya orang-orang Yahudi. Al-Imam Ibnu Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya untuk menentukan dengan apa mereka memanggil azan. Kemudian di antara sahabat ada yang memberikan usulan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil mereka dengan trompet? Maka Rasulullah berkata, tidak, karena itu termasuk syiar Yahudi. Ya, akan tetapi banyak kaum muslimin yang tidak sadar ternyata syiar Yahudi yang mereka lakukan ketika menjelang tahun baru Masehi, ditiupnya trompet, dijualnya trompet-trompet. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu adalah syiarnya orang Yahudi, dan orang Yahudi begitu gembira melihat umat Islam mengikuti jejak kaki mereka? Bukankah Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak akan pernah ridha, kata Allah, sampai tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Terlebih ya akhul Islam a'azani Allah, mereka gembira dengan datangnya tahun baru Masehi ini, merayakan di malam hari sampai mereka tidak tidur, berkumpul di sebuah lapangan, meniup trompet, katanya menunggu detik-detik jam 12 pergantian hari. Apa dia tidak sadar bahwasannya umur dia semakin dekat, ajal dia semakin dekat? Apabila dia mempunyai misalnya umur 40 tahun, semakin berjalan hari, semakin maju demikian pula, semakin berjalan tahun, maka kemudian ajalnya akan semakin dekat menjemputnya. Ummatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di manakah kebanggaan kita terhadap agama kita? Di manakah ya ummatul Islam, para pemuda yang berbangga dengan agamanya, agama Islam yang Allah ridhai? Kewajiban kita ya ummatul Islam hanya berbangga dengan agama kita, bukan dengan berbangga dengan syiar-syiar selain agama kita, karena Allah tidak akan pernah meridhai agama kecuali Islam. Ummatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah saya bahas pada Jumat kemarin, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya merayakan tahun baru ini, yaitu tahun baru Masehi, yang merupakan syiar agama orang-orang Nasara, berarti kita telah bertasyabbuh dengan mereka. Na'am Allah. Dan Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Relakah kita apabila kita dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang-orang yang mendustakan Allah dan hari akhirat? Relakah kita ya akal Islam demikian? Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Apabila syiar-syiar selain Islam itu yang kita tegakkan, bahkan diantara mereka ya akhal Islam, na'udzubillah, mereka tidak suka dengan syiar Islam. Ketika melihat seorang Muslim memakai pakaian yang Muslim, memperlihatkan syiar Islam, dia tidak suka. tapi dia suka dengan syiar-syiar selain Islam. Bukankah hatinya telah condong kepada kekufuran? Walaupun tentunya kita tidak mengkafirkan, tapi ini merupakan musibah besar ketika seorang muslim bangga dengan syiar selain agamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatul Islam. Lihatlah berapa banyak kemudaratan yang dilakukan oleh mereka di malam tahun baru. Laki-laki dan wanita bercampur baur, berikhtilat dan berzina. Mereka pun kemudian, ya akhwal Islam, merayakan perayaan selain perayaan Islam yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka pun melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Namun sayang, di lain pihak, sebagian kaum muslimin, mereka memandang daripada katanya berbuat maksiat di malam itu, mendingan membuat ritual-ritual yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah membalas kemaksiatan dengan cara berbuat bid'ah, ya akhal Islam? Tidak. Membalas kemaksiatan harus dengan ketaatan, yaitu bahwa kita tidak merayakan apapun juga. Kita menganggapnya seperti hari-hari biasa, seperti halnya pergantian hari dengan hari, bulan dengan bulan, tahun dengan tahun, tidak ada bedanya sama sekali. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Alamin. Sayang sekali, di antara umat Islam kemudian berkumpul di masjid, mengadakan ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya untuk bermuhasabah. Itu katanya, padahal bukan demikian muhasabah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya wallah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya muhasabah itu di dua tempat. Yang pertama, ya akhal Islam, sebelum kita beramal, kita bermuhasabah dua perkara. Yang pertama, sudahkah kita ikhlas? Yang kedua, apakah amal kita sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak? Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu setelah beramal. Kita lihat apakah amal kita dicampur oleh riya atau tidak, ataukah kita kurang khusyuk di dalam solat kita sehingga kita istighfar kepada Allah dan berusaha meluruskan kesalahan kita. Maka dari itulah, siapa saja yang mengadakan ritual yang disebut oleh mereka dengan muhasabah katanya, berarti dia belum bermuhasabah. Karena hakikat muhasabah adalah mengetahui apakah amal itu sesuai dengan contoh Rasulullah, apakah amal itu sesuai dengan keikhlasan mengharapkan keridhaan Allah semata atau tidak. Akhwal Islam, bukan kaidah yang benar membalas kemaksiatan dengan kebid'ahan. Kewajiban kita, kata para ulama, membalas kemaksiatan dengan ketaatan, bid'ah dengan sunnah, syirik dengan tauhid. Itu yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya apabila datang tahun baru, mereka berkumpul di masjid kemudian mengadakan ritual khusus? Apakah kita pernah mendengarnya, ya akhal Islam? Tidak pernah kita dapati hal itu dilakukan oleh para ulama'ul Islam. Tidak para sahabat, tidak para tabi'in, tidak pula imam yang empat, bahkan tidak pula disebutkan dalam kitab madhab manapun juga. Akhwal Islam, maka kewajiban kita adalah berbangga dengan agama kita, mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Maka konsekuensinya kita tidak ridha kepada agama selain apapun selain Islam, termasuk kepada syiar-syiar mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يقضي الحاجات اللهم أرشد شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدعين يا رب العالمين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.